lama tak berjumpa, sangat senang mendengar suaramu. Hello, sayang, begitu pundaku, walau satu hari terasa sewindu. Hello, sayang, ku ingin bertemu, aku ingin memandang wajahmu. Duhai sayang, bahagia hatiku, hampir tak percaya katamu padaku. Masa-masa yang indah bersamamu kan datang. Tiada lagi rintangan masa depan bahagia. Marilah kita berjanji setia, tak akan berpisah lagi untuk selama-lamanya. Kita berjanji setia, tak akan berpisah lagi untuk selama-lamanya. Hello, hello, sayangku. Oh, sayangku. Bisikanmu menunggu merayu hatiku, membuat diriku